dengarlah duhai wanita, hidup ini sementara, semua pasti binasa, semua fata morgana. Allah telah sempurnakan, kau terlahir ke dunia, begitu lembut tuturmu dan halus perasaanmu, dan halus perasaanmu. Engkau sayang, sayang, sayang, sayang, insya Allah dia sayang. Engkau cantik, cantik, cantik, cantik, jika engkau taat, maka hijab dirimu dimanapun kau berada, cantiklah di mata Allah, bukan di mata manusia. Dan bersabarlah wanita, jadilah penduduk syurga, semoga kita kesuksesan dan kemuliaan seluruh manusia, baik dia laki-laki atau wanita, Allah subhanahu wa ta'ala letakkan hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Wahai saudara-saudariku yang mulia, hijabi diri kalian, karena ini perintah Allah. Buat apa bersiksa-siksa di dunia kalau nanti harus tersiksa di akhirat? Bersabarlah, panas di dunia ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan panas di akhirat. Kami mendoakan semoga semua wanita-wanita yang berhijab di seluruh dunia ini menjadi ratu-ratunya para bidadari di surga. Sayang, sayang, sayang, sayang, insya Allah disayang. Engkau cantik, cantik, cantik, cantik, jika engkau taat, maka hijab dirimu dimanapun kau berada, cantiklah di mata sama berjumpa.